بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. وفرائضه أربعة أشياء. النية. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini, pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhir. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah masuk ke episode 67. Hari ini kita baca bab Fardu At-Tayammum. Rukun-rukun tayammum. Langsung ya kita baca ya teman-teman yang dirahmati Allah. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. An-niyatu, dan fardu. Fardu itu artinya rukun. Rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Sering ulama menyebutnya dengan istilah fardu. Jadi sesuatu yang ketetapannya pasti, begitu hukumnya pasti. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. An-niyatu, dan fardunya tayammum, ay rukun tayammum, arba'atu asya'a, itu ada empat perkara. An-niyatu yang pertama, niat. An-niyatu wajibatun fit tayammumi lil khabaril masyhur. Niat itu hukumnya wajib. Fit tayammumi, dalam tayammum. Lil khabaril masyhur, karena ada hadis yang masyhur sekali, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Sebenarnya bukan cuma di tayammum, semua ibadah dalam mazhab Asy-Syafi'i niat itu menjadi sebuah rukun. Hanya dalam satu masalah niat itu menjadi syarat, yaitu puasa. Cuman kalau dalam hal puasa itu niat dia disebut syarat, dia juga disebut rukun, begitu. Jadi bedanya syarat dengan rukun itu kita udah bahas beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa syarat itu makana wastamar, sedangkan rukun itu makana wanqata. Tapi tidak berarti selalu begitu. Jadi yang pasti niat itu hukumnya wajib. Lil khabaril masyhuri, karena ada sabda Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat, untuk memberikan tanda terah kepada syariat bahwa ini adalah ibadah yang ditujukan kepada Allah, maka dibutuhkan niat. Karena bisa jadi pekerjaan itu, ibadah tersebut punya kemiripan dengan kebiasaan, atau dia punya kemiripan dengan ibadah yang lain tapi dengan hukum yang berbeda atau dengan tujuan yang berbeda. Maka itu dibutuhkan awalnya niat. Untuk apa? Likul limri'in manawa, gitu. Tujuannya likul limri'in manawa, kata Nabi Muhammad, untuk agar setiap orang punya hasil dari apa yang dikerjakan. Jadi setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wali'anahu ibadatun, dan karena dia adalah ibadah, faftaqara, maka dia membutuhkan, ila niyati kasorati wal wudu, dia membutuhkan niat kasorati sebagaimana sorat, wal wudu, dan juga wudu. Ya, karena dia ibadah, maka dia punya kemungkinan ibadah ini mirip dengan kebiasaan, maka harus dibedakan dengan niat. Atau dia punya kesamaan dengan ibadah lain yang teknisnya sama dengan tujuan yang berbeda, maka dia butuh niat, begitu ya. Dia butuh niat, begitu. Wa kaifiyatuha, dan teknis niat. Wa kaifiyatuha, teknis niatnya, yanwiya istibahata as-salati. Istibahata as-salati, dia berniat istibahata as-salah, untuk boleh salat. Jadi kalau wudu niatnya yanwiya raf al-hadas, kan gitu, mengangkat hadas. Mandi niatnya yanwiya raf al-hadasil akbar. Tapi kalau tayammum niatnya itu bukan raf'ul hadas, tapi istibahatus shalah. Jadi kalau bahasa Arabnya, nawaitu tayammuma listibahatis shalati, untuk boleh sholat. Jadi teknis niatnya yaitu niat untuk boleh sholat. Wala yakfi ayyanwi yarf'ul wa yakbala yakfi, dan tidak cukup. Ayyanwi dia berniat raf'al hadasi untuk mengangkat hadas, li'annal mutayammima karena orang yang bertayamum, la yarfa' hadasuhu ay la yarfa' hadasahu, dia tidak bisa mengangkat hadasnya. Dia tidak bisa menghilangkan hadasnya bidalili qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena jadi tayamum itu kan karena sering disebut dengan istilah ibadah, ibadah taharah dhaifah. Taharah yang tidak bisa mengangkat hadas, taharahnya lemah gitu. Dan dia taharah darurat. Laisat bi'ibadatin maqsudatin bi'ainiha kan. Dia bukan ibadah yang ghair maqsudah bidzatiha. Dia bukan sesuatu yang memang ditujukan untuk apa? Ghair maqsudah itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi dia taharah dhaifah, dia tidak bisa mengangkat hadas. Apa buktinya kalau tayamum tidak bisa mengangkat hadas? Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang pertama, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Amr bin As, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Amr bin As, lamma asabathu janabatun, ketika dia ditimpa janabah, ketika dia junub, Amr bin As junub, fatayammama kemudian bertayamum, wa shalla bi ashabihi, kemudian Amr bin As salat dengan para sahabat, maksudnya menjadi imam untuk para sahabatnya. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr bin As, Amr bin As, asallaita bi ashabika wa anta junub. Ini hadisnya dipotong nih. Hadisnya kan lumayan panjang begitu ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sekelompok orang yang menjadi makmumnya Amr bin As ketika itu. Kemudian mereka bercerita bahwa Amr bin As subuh hari bangun subuh karena merasa hawanya dingin, kemudian dia bertayamum padahal dia junub. Dia junub kemudian dia bertayamum, kemudian beliau menjadi imam salat kita gitu. Nah, orang-orang di sini kan rada risih gitu ya, menjadi makmum dari orang yang enggak wudu, cuman tayamum doang padahal dia junub gitu. Lalu Muaz bin Jabal, sahabat Amr bin Salamah, sahabat Amr bin As dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya, "Asallaita?" Jadi sebelumnya Nabi Muhammad sudah tahu kalau Amr bin Salamah itu tayamum gitu. Sebelumnya Nabi Muhammad sudah tahu dari cerita para makmum yang tersebut bahwa Amr bin Salamah tayamum dalam keadaan junub. Asallaita bi ashabika wa anta junub? Apakah kau sholat menjadi imam teman-temanmu wa anta junub dan kau dalam keadaan junub? Nabi Muhammad asbata sallallahu alaihi wasallam alaihi bil janabah. Nabi Muhammad menetapkan si Amr bin Salamah, Amr bin As ini radhiyallahu anhu dengan sifat junub, padahal beliau tahu bahwa dia sedang tayamum. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam tahu kalau dia sudah tayamum. Artinya kalau seandainya tayamum mengangkat hadas, Nabi Muhammad pun tidak menyebut dia junub, kan gitu. Nabi Muhammad menyebutnya dia tahir, tapi Nabi Muhammad mengatakan dia junub itu bukti isbatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Amr bin As itu junub, itu bukti bahwa Amr bin Salamah tayamumnya itu tidak mengangkat hadasnya gitu. Tidak mengangkat hadasnya. Kemudian dijawab oleh Amr bin As, "Falamma istaqaitu wa ana junubun zakartu," ketika aku bangun dari tidurku lalu aku melihat cuacanya sangat dingin sekali, fa dzakartu qawlahu ta'ala, kemudian aku ingat perkataan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukati, dan aku khawatir dan janganlah kalian ulku melemparkan nyawa kalian, diri-diri kalian, ila tahlukati, kepada kehancuran. Jadi ayat ini atau hadis ini punya kandungan makna yang banyak. Pertama, Nabi Muhammad SAW tidak menetapkan bahwa tayamum mengangkat hadas. Kemudian juga yang kedua bahwa dingin yang sangat, walaupun di beberapa teks sebelumnya ya, kita sebutkan tuh Imam Taqiyuddin alisnya menyebutkan bahwa salah satu maslahat yang tidak masuk dalam kategori pemboleh tayamum itu yaitu dingin. Itu kategori sakit nomor tiga. Tapi mungkin dingin yang terjadi oleh Amr bin As ini dingin yang nyampe pada sakit level pertama yang membuat dia boleh bertayamum. Kemudian yang ketiga bahwa karakternya para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika menemukan ada yang berbeda. Para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka mendapati Amr bin As melakukan hal yang tidak lazim begitu ya. Mereka kemudian tidak langsung mencap Amr bin As itu sebagai orang yang apa istilah distorsi, membuat distorsi dalam syariat. Mereka tidak menghina, mereka tidak mencap bahwa Amr bin As itu sebagai orang yang pelaku maksiat dan seterusnya. Tapi yang mereka lakukan itu menunggu datangnya pagi lalu kemudian berhadapan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kayak kita begitu ya. Kalau kayak kita ngeliat ada yang beda, ntar kita samperin Ustadz Fulan lah kita tanya kan gitu. Dia biarin lah gak apa-apa, ntar siangan dikit kita ke rumah Ustadz Fulan kita tanya. Nah itu khasnya begitu. Itu karakter Nabi Muhammad, karakter sahabat Nabi Muhammad SAW tidak mudah mencaci, tidak mudah menghina, tidak mudah mencap. Wah ini aliran sesat nih orang nih, mandi junub kagak mandi gitu. Tapi dia tunggu agak siangan dikit lalu kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kan begini mestinya juga begitu kita. Ketika melihat ada yang beda gak langsung, wah ini orang sesat nih. Wah beda aliran ya sama kita nih. Gitu. Tapi tanya dulu ntar dah siangan dikit kita ke rumah ustadz. Kita tanya nih yang kayak gini boleh apa enggak kan begitu. Atau kalau bahasa sekarang ntar kita telepon dan ntar gue WhatsApp nih ustadz nih. Gue tanyain ini kayak gini bener apa enggak nih gitu. Enggak langsung kemudian kita sekarang susah sih ya. Informasi terbuka, terbuka banget, lebar banget. Orang di grup WhatsApp tuh udah kapan tahu. Gitu. Saya termasuk orang yang ya dulu sih waktu masih bujang ya demen banget debat-debat gitu. Sekarang udah punya bini, udah punya anak tuh, jadi ujung-ujungnya ngapain debat kayak gitu, ngapain, kagak ada ujungnya gitu, kagak jadi nasi juga kan. Kita debat panjang-panjang, anak bini lapar ya lapar aja tuh gitu. Maksudnya yang mau dikejar tuh apa, yang mau dikejar tuh debat-debat begitu apa, biar kelihatan keren gitu, biar dibilang pinter, kita nyangka kita pinter, emang kita tahu apa sih, emang seberapa tahu sih kita dalam ilmu. Kalau udah tahu, kalau dibilang udah jadi orang hebat, jadi tahu, terus mau ngapain gitu, mau ngapain, kagak ada. Gak ada hebatnya juga, sehebat-hebatnya kita kan kita tetap hina juga, manusia itu hina kan gitu. Kan ya lahirnya air mani, hidupnya kemana-mana buat tai, nanti mati jadi bangke. Mau seberapa bagus ya, maksudnya gak usah sok-sokan bisa, apa namanya, kayaknya hebat banget dibilang gitu. Mau ngejar apaan gitu. Allah nyarikan yang ahsanukum amala kan gitu, yang bagus amalnya, bukan yang paling pinter ilmunya, bukan juga yang paling banyak amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, yang paling baik amalnya. Yang baik itu ya iya baik, tapi kalau sampai mojok-mojokin saudara muslimnya itu kan bukan sesuatu yang baik. Kemudian menghinakannya depan umum, membeberkan kesalahannya depan umum, itu kan bukan kebaikan. Ini menyeri apaan? Gitu. Dulu sih saya juga begitu, waktu bujang. Sekarang mah udah capek, apa yang dikejar. Jadi karakter sahabat Nabi Muhammad SAW, dan itu kejadian banyak ya, sebagaimana kejadian Mu'adz bin Jabal yang jadi imam kelamaan. Kan gitu, nggak langsung ngomel-ngomel depan Mu'adz, Mu'adz lu sembarangan lu jadi imam kelamaan, kan nggak gitu. Dia nunggu sampai besok pagi, itu kan sholat isya kelamaan, dia nunggu sampai besok pagi, besok paginya baru datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanya, ya Rasulullah semalam tuh muad gini gini gini kan begitu. Itu yang terjadi dengan sahabat, para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat mempunyai khas begitu, ya tidak langsung menjustifikasi seseorang bersalah sebelum dia bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi kenapa taharah tidak bisa mengangkat hadas? Yang pertama karena Nabi Muhammad mengisbatkan janabah kepada Amr bin As. Ahlan bikum Ustaz Fathur Rahman. Amr bin Salamah ditetapkan junub oleh Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad tahu bahwa beliau, karena cerita hadisnya itu beliau sudah lebih dulu tahu bahwa Amr bin Salamah itu tayamum dari para sahabat-sahabat yang lain. Wali adnahu, dan juga karena tayamum lau rafa'ahu, kalau seandainya tayamum tu rafa'ahu bisa mengangkat hadas, lama batala bi ru'yatil ma'i kal wudu'i bil ma', lama maka tidaklah akan, lama batala bi ru'yatil ma'i, tidak akan batal tayamum tersebut kalau dia melihat air. Dan status ketetapan kita, jumhur ulama kita, bahwa ketika orang melihat air tayamumnya batal. Ya kan, kalau seandainya tayamum itu bisa mengangkat hadas, mestinya dia berlaku sebagaimana kita wudu dengan air. Orang kalau wudu dengan air, habis wudu dia ngeliat air, ya udah wudunya tetap sah kan begitu. Kenapa? Ya enggak ada urusan dia ngeliat air peng, karena dia wudunya dengan taharanya dengan wudu. Wudu mengangkat hadas. Tapi kalau tayamum, ketika kita tayamum pas ketemu air kemudian, atau pas hilang sebab kita boleh tayamum, batal otomatis itu tayamumnya. Berarti nggak kayak wudu dong. Kalau wudu kan terus-terusan, dia nggak batal kan begitu. Maka itu tayamum dikatakan sebagai taharah dha'ifah. Tayamum sebagai taharah yang lemah, karena dia tidak bisa mengangkat hadas sebagaimana air mengangkat hadas, sebagaimana wudu. Jadi yang pertama karena Nabi Muhammad menetapkan dia tetap junub, Amr bin As tetap junub. Yang kedua karena tayamum itu sangat rentan kepada batal. Apa batalnya? Ketika melihat air. Ketika dia melihat air maka otomatis menjadi batal. Maka dia tidak bisa berdiri sebagaimana wudu yang ada air apa enggak ada air. Kalau udah wudu ya udah selesai wudunya, dia bisa mengangkat hadas. Tapi tayamum enggak. Keberadaannya justru berkaitan dengan air. Kalau airnya enggak ada, tetap dia boleh. Tapi kalau airnya udah kelihatan, udah ada airnya bisa dipakai, nah maka batal tuh tayamumnya. Wala yakfi niyyatu wala takfi niyyatu taharati 'anil hadatsi 'ala sahih, dan tidak walaupun dalam mazhab Al-Hanafiyah itu taharah tuh tayamum tuh sama seperti wudu, dia bisa mengangkat hadas. Qat'an dalam mazhab Al-Hanafiyah, karena mazhab Hanafiyah menempatkan tayamum sama seperti wudu, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan gimana, turabu wudu'aka, tanah itu wudu kamu sampai kapan pun kan gitu. Sampai kapan pun itu apa namanya wudu kamu. Ada hadis, saya lupa itu hadisnya. Wala takfi niyyatu taharati 'anil hadatsi 'ala sahih, dan tidaklah cukup kalau orang tayamum niatnya niat taharah 'anil hadatsi, taharah 'anil hadas, bersuci daripada hadas 'ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Enggak bisa ya, karena dia enggak bisa mengangkat hadas. Walau nawa ada fardhu tayammumi, kalau kemudian dia niat tayamum, gitu. Niat mengangkat hadas enggak boleh. Niat taharah juga enggak bisa. Bagaimana kalau kemudian niatnya niat tayamum? Nawaitu tayamuma, jadi langsung berniat tayamum. In adat fardhu tayamumi au faridhatu tayamum, atau niat faridhah, kewajiban tayamum. Fawajahani, ada dua pendapat, ada dua wajah, ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, yakfi kal wudu, itu cukup. Jadi kalau ada orang niat tayamum, nawaitu tayamuma, aina waitu fardhu tayammuma, kemudian dia bertayamum, wudunya sah, wudunya tayamumnya sah, niatnya sah. Wa ashah wa ashahuma, dan pendapat yang sahih dari dua pendapat tersebut, la yakfi, maka enggak sah. Jadi enggak bisa niat fardu tayammum, niatnya entah itu mengangkat hadas, niatnya cuma satu, yaitu istibahatif sholat. Enggak boleh niat fardu tayammum atau faridat tayammum. Kenapa enggak boleh? Kan kalau wudu mah boleh. Niat langsung fardu wudu, nawaitu fardu wudu, nawaitu faridat wudu. Wal farqu anna al-wudu aqrubatun maqsudatun fi nafsiha. Nah, bedanya wudu dengan tayammum, wal farqu bedanya anna al-wudu'a, bahwasanya wudu qurbatun maqsudatun fi nafsiha, dia ibadah yang maksudah. Fi nafsiha, bahwa dia ibadah yang memang maksudah bidatiha. Wudu itu ibadah yang apa? Maksudah. Saya agak susah nih jelasin maksudah. Jadi teman-teman juga paham ya maksudnya maksudah tuh ya. Cuman di Indonesia ini bingung. Adalah ibadah yang memang ditujukan untuk wudu. Jadi perintah wudu itu ya karena emang perintah wudu. Fi nafsiha wa li hadza yundabu tajdid. Karena itulah kemudian wudu disunahkan atau dianjurkan tajdid. Ada pembaharuan, boleh pembaharuan ketika orang sudah berwudu kemudian dia sholat. Setelah sholat wudunya enggak batal, kemudian dia memperbaharui wudunya enggak apa-apa, bahkan dianjurkan itu. Bi khilafit tayammumi, berbeda dengan tayammum, fa innahu ghair maqsud. Tayammum itu kan ibadah yang tidak ditujukan untuk itu. Tayammum adalah ibadah ghair maqsudah. Dia ditujukan bukan tayammum yang ditujukan, tayammum yang ditujukan adalah taharahnya. Akan tetapi taharah di sini tidak bisa dengan air ketika itu. Maka kemudian ja'a badilatan, tayammum ja'a datang sebagai pengganti daripada maksudahnya yaitu wudu. Mudah-mudahan paham nih ya maksudah ghair maksudah. Itu kan juga yang sering agak bingung orang tentang ishtirakun niyah. Apa namanya bolehnya menggabungkan satu niat dan untuk dua ibadah sekaligus atau lebih. Ulama kan mengatakan untuk ibadah yang ghair maksudah enggak ada masalah. Tapi untuk ibadah yang maksudah, begitu ya. Untuk ibadah yang maksudah yang ada teksnya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak bisa istirakun niyah. Fa innahu la yundabu tajdid, sedangkan tayamum kan enggak boleh orang bertayamum tajdid, memperbarui tayamum. Setelah tayamum dia salat, kemudian dia untuk salat yang kedua, katakanlah salat jamak kosong gitu ya. Zuhur, sebelum zuhur dia tayamum, kemudian ingin sholat asar dia tayamum lagi sebagai tajdid. Nggak bisa, karena tayamum nggak bisa ditajdid, dia harus niatnya niat listibahati sholat lagi. Dan dalam ini ya, ini saya baru nemu, gimana kan ada yang nanya nih, karena ada yang nanya tentang apa namanya orang haid yang kemudian wudu, boleh apa enggak. Beberapa waktu lalu saya sebutnya boleh, cuman kan tidak berarti apa-apa. Tapi kemudian saya dapat di hasyiat Ibn Hajar Al-Haythami tentang dari kitab, jadi kitab Al-Idhah, kitab manasik hajinya Imam Nawawi, kemudian kan di hasyiat, dikomentari oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut ada satu kaidah namanya At-Talabbusu bil ibadatil fasidati haram, mengerjakan ibadah yang rusak. Ya huwa alimun bi fasadati ibadatihi, dan dia tahu bahwa ibadahnya itu ibadah yang enggak sah, seperti wudu ketika haid. Wudunya kan enggak sah karena salah satu syarat sah wudu azamul mani' asy-syar'i, tidak ada penghalang syar'i yaitu janabah, tidak ada penghalang syar'i yaitu hadas yang sedang berlangsung. Ketika dia tahu bahwa ibadahnya tidak sah ketika dikerjakan, itu hukumnya haram. At-talabbusu bil ibadatil fasidati haram. Itu kaidahnya Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Itu dikutip, beliau tulis dalam kitab hasyiatnya tentang kitab Al-Idhah Imam Nawawi. Nah, begitu juga sama ketika orang tayamum, kemudian dia tajdid tayamum, padahal dia tahu taharah itu enggak bisa, tayamum itu enggak bisa ditajdid. Maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Fa innahu la yundabu tajdiduhu. Tayammum enggak bisa ditajdid. Walau iktasara ala niyyati tayammumi lam yujzihi qalahu al-Mawardi. Kalau kemudian dia iktisar, dia hanya mencukupkan niatnya, niatnya hanya niat tayamum lam yujzihi, maka niatnya tidak sah. Karena dia bukan ibadah maksudah, dia ibadah ghair maksudah. Wa alam ketahuilah wahai saudaraku, annahu la yajuzu an tata'akhkhara niyyatu, ketahuilah bahwa sahnya tidak boleh an tata'akhkhar an niyyatu, niat itu terlambat an awwali mafruzin, daripada awal kewajiban tayamum. Jadi tidak boleh lebih lambat daripada itu. Dia harus sebelum itu atau minimal bareng sama itu. Tidak boleh terlambat dari awal pekerjaan wajib tayamum wa awwalu af'alihil mafruḍah, dan pekerjaan awal yang wajib daripada tayamum itu naqlu turabi, memindahkan tanah. Wal muradu bin naqli, yang dimaksud dengan naql memindahkan tanah, ad-dharb, yaitu memukul tanah. Jadi ketika dia apa namanya, ini tanah, ini nih awwalu fardin, yaitu fala yabal fala budda, maka haruslah minan niyati, dia berniat qabla raf'i yadi, qabla raf'i yadayhi minan turab, maka dia harus berniat sebelum dia mengangkat tangannya daripada tanah untuk dibasuh, diusap ke mukanya. Jadi ini tanah begitu. Ketika tempel tuh niat. Jadi jangan apa namanya sebelum apa namanya, walaupun boleh ketika bareng ketika mengangkat, tapi sebaiknya sebelum dia mengangkat dia apa namanya, dia berniat ketika itu. Apa itu tayamum al istibahati salati lillahi ta'ala, baru diangkat dia usap itu. Tapi jangan lebih lambat sebelum, jangan lebih lambat daripada itu sebaiknya. Walau fa'idha qaranat, nah ini banyak teks yang sakat nih, banyak teks yang berbeda. Fa'idha qaranat, kalau kemudian dia barengi qaranati niyyatu hu'nya kraf'ul yadaini, ketika dia barengi niat dengan mengangkat tangan. Jadi ketika mukul dia belum niat, niatnya tuh ketika mengangkat tangan. Qaranat hu, tambahin hu tuh bagi beberapa teks yang enggak ada hu-nya. Fa idza qaranat hu wa azabat, kemudian niatnya itu azab. Azab tuh apa artinya? Azab tuh kan bujang sendiri. Azibun. Tapi dalam hal ini yaitu lam yakhtur bibalihi aina siya ay dhahabat. Jadi ketika dia ngangkat dia niat, tapi setelah niat itu hilang niatnya. Maksudnya apa namanya? Walaupun agak sulit, saya bayanginnya sulit ya, terjadi orang ketika udah niat kemudian dia lupa tiba-tiba yang dia kerjain apaan gitu. Kira kemudian hilang akal, bukan hilang akal, kosong pikirannya sehingga dia tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan. Dia enggak sadar kalau dia sedang tayamum. Kan enggak masuk akal ya. Tapi contohnya begitu, fa idza qaranathu. Kalau kemudian niatnya bareng ketika mengangkat tangan, setelah niat kemudian dihilang itu niatnya tuh lepas daripada otak-otaknya, la yakhtur bibalihi qabla masyi wajhihi, sebelum menjadi sebelum membasuh apa namanya, membasuh wajah, sebelum mengusap wajah begitu, niatnya kemudian hilang, artinya dia tidak lagi sadar kalau dia sedang bertayamum. Ajza'ahu, itu cukup sah wudu, sah tayamumnya, walaupun dalam beberapa teks lam yujzi. Ala rajih, menurut pendapat yang rajih, fi syarhi raudhati, dalam kitab syarah Ar-Raudhah dan juga kitab Raudhah. Tadi mau lihat gambar lautin dulu. Ntar, ayo lagi ngajar dulu ya. Tadi mau gambar lautin. Sini dulu, Arbi duduk situ. Tadi mau lihat dulu. Iya, di sini dulu, duduk. Belum bisa dibuka, ntar ayo lagi ngajar dulu. Waqala Ibn Rif'ati, dan Imam Ibn Rifah mengatakan di sini ada pala Arbi ya. Itu pala Arbi kelihatan. Waqala Ibn Rifati, Imam Ibn Rifah mengatakan as-sahahuma, yang paling baik, yang sah dari dua pandangan tersebut, la yujzi, tidak sah. Li anna an-naql, karena memindahkan tanah, wa in wajabat, walaupun wajib begitu ya. Illa annahu ghairu maqsudun fi nafsihi. Ini jadi terbalik nih mestinya ya. Terbalik nih, alasan Ibn Rifah ini mestinya alasan sah kan begitu. Alasannya yang tidak sah itu mestinya yang di awal. Jadi makanya ada kebalik nih, beberapa teks menyebutnya justru wa azabat qabla masy wajihi lam yujzihi ala sahih gitu, ala rajih. Wa qala Ibn Rifati, Imam Ibn Rifah mengatakan yang paling sahih annahu yujzi, harus yujzi, karena alasan yang dipakai oleh Imam Ibn Rifah ini alasan yujzi, wa in wajaba, kalaupun memang. Jadi kan masalahnya ketika ada orang yang niatnya apa namanya, saya agak jadi bingung dah gitu. La yujzi'u li anna naqla wa in wajaba illa annahu ghairu maqsudun fi nafsihi. Jadi la yujzi, tidak sah. Imam Ibn Rifah ini tidak sah tayamumnya. Kenapa? Karena memindahkan. Oh iya benar nih, Imam Ibn Rifah benar. Jadi teksnya ini enggak ada masalah. Saya nyangka teksnya bermasalah. Jadi Imam Ibn Rifah orang yang kemudian mengangkat apa namanya tangan sambil berniat, lalu seketika niatnya hilang, artinya dia tidak sadar atau mungkin dia belum sempurnakan niatnya begitu. La yujzi, tidak sah. Kenapa tidak sah? Li anna naql, karena memindahkan tanah, wa in wajaba, walaupun dia adalah bagian dari wajib, illa annahu ghairu maqsudin fi nafsihi, karena mengangkat itu bukan ibadah yang maksud. Ibadah yang maksud itu adalah mengusap mukanya, sedangkan tanahnya dipindahkan dari permukaan tanah kemudian ke muka itu kan dengan tangan. Nah, memindahkan itu bukan ibadah maksud. Ibadah maksudnya adalah mengusap. Jadi ketika dia mengusap tidak ada niatnya, maka tayamumnya tidak sah. Tayamumnya tidak sah, karena yang maksudnya itu adalah mengusap wajahnya. Maka dengan apapun dia pindahkan tanah kemudian ke wajah itu sah-sah saja. Gitu ya. Jadi yang diterhitung adalah usapan muka, berarti awal usapan muka itu kemudian dia niat. Maka kalimat azab itu penting ya. Azab itu artinya hilang, atau kemudian dia tidak sadar dia sedang bertayamum. Lam yakhtur bibalih, hilang dari otaknya bahwa dia sedang bertayamum. Iftiradi, yang susah untuk dibayangkan. Thumma idza nawal istibahata, kemudian kalau dia ingin berniat istibahata shalah, falahu arba'ati ahwal. Jadi niat yang benar adalah istibahati shalah. Maka orang yang berniat tayamum dengan istibahati shalah itu punya 4 keadaan. Insyaallah kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Insyaallah ya. Bocah dulu bangun. Insyaallah kita lanjutkan di episode yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut. Mohon maaf teman-teman jika ada gangguan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ayo matiin.